بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين، إخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatannya, kekuatan, kemudahan, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melakukan rangkaian ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ibadah puasa, qiyamul lail, qiraatul Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita tidak mampu melakukan itu semua kecuali taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kita bersyukur di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, inna ahabbal biqa' ila Allah masajiduha. Sesungguhnya tempat dari dataran yang ada di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di waktu yang mulia. Kita menunggu waktu yang kita nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lisaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrih. Kebahagiaan ketika dia berbuka. Dia mendapatkan nikmat dari Allah. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang lebih besar dari itu yaitu kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Dia membawa pahala puasa yang mana pahala puasa itu bisa menjadi syafaat bagi dia nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema di kita di kesempatan sore hari ini, sebagaimana telah kita ketahui bersama, telah tertulis di jadwal, yaitu penghalang-penghalang hidayah, atau bisa kita sebut ya, perkara-perkara yang menyebabkan ditutupnya hidayah atas seorang hamba. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar fi Musnadih, Imam Ad-Darimi fi Sunanih, wa Imam An-Nasa'i fi Sunanih. Dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khattan. Kata Ibnu Mas'ud, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan satu garis kepada kami. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan satu garis kepada kami. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, "Hadza sabilullah." Garis ini adalah jalan Allah. Siratal mustaqim. Thumma khatta khututan an yaminih wa an shimalih. Kemudian beliau menggariskan garis-garis yang sangat banyak di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Thumma qal. Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan kesesatan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di setiap jalan tadi, di sebelah kanan dan sebelah kirinya, ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Thumma tala, kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah, ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan yang di sebelah kanan dan kirinya. Itu adalah jalan-jalan kesesatan. Fatafarraqa bikum an sabilih. Niscaya jalan-jalan tadi akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah, adalah jalan yang panjang, jalan yang penuh dengan rintangan dan halangan, yang memang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ujian bagi manusia. Mereka diuji dengan diperintahkan untuk meniti siratal mustaqim. Mereka juga diuji ketika meniti jalan tersebut harus menghadapi berbagai macam rintangan, halangan di sebelah kanan dan kirinya yang tidak bisa dihindari kecuali oleh hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, siratal mustaqim, jalan yang lurus, tidak bisa kita lalui kecuali dengan taufik dan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kita tidak bisa meniti siratal mustaqim kecuali semata-mata pertolongan dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83, Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah untuk kalian, niscaya kalian akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalian akan terbawa bujuk rayu syaitan. Illa qalila, kecuali sedikit dari kalian. Karena syaitan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berusaha meniti siratal mustaqim, tidak akan tinggal diam. Bahkan syaitan telah berjanji di hadapan Allah, dia mengatakan, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, dengan sebab engkau telah memutuskan menghukumi, aku telah sesat. Sungguh aku akan duduk menghalangi hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan, sungguh aku akan halangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari sisi kanan dan kiri mereka, dan engkau mendapati, ya Allah, kebanyakan mereka tidak akan bersyukur. Itulah janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak akan tinggal diam ketika melihat kita menitih siratal mustaqim. Kita lihat bagaimana upaya iblis ketika menggelincirkan bapak kita Adam dari surga. Iblis membisikkan kepada Adam dan Hawa untuk mendekati sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan terlihatnya aurat-aurat mereka. Iblis mengatakan, "Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin." Lihat tipu daya iblis. Iblis mengatakan kepada Adam, sesungguhnya Rabb kalian tidaklah melarang kalian untuk mendekati pohon ini, melainkan Allah tidak suka kalau kalian itu menjadi malaikat dan kalian menjadi kekal di dalam surga ini. Kemudian iblis bersumpah, waqala waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin, sungguh aku bersumpah di hadapan kalian, aku ini benar-benar memberikan nasihat kepada kalian, wahai Adam. Fadallahuma bihurur, iblis terus membujuk Adam dan Hawa untuk mendekati pohon itu, yang kemudian pada akhirnya Adam dan Hawa termakan bujuk rayu syaitan. Akhirnya mereka mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, yang kemudian tertanggal aurat mereka, dan kemudian mereka menutupi dengan daun-daun surga. Ya. Allah panggil, wanada rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Allah katakan, bukankah aku telah larang kalian untuk mendekati pohon ini? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dan bukankah aku telah katakan kepadamu, wahai Adam, sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Kemudian di akhir kisah, Allah ingatkan kita, ma'asyiral muslimin, ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak-anak Adam, janganlah kalian tertipu dengan syaitan sebagaimana telah mengeluarkan bapak kalian dari surga. Iblis tidak akan tinggal diam melihat kita menitih siratal mustaqim. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perjalanan kita di dunia ini menitih siratal mustaqim yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak akan lepas dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah di setiap salat yang kita lakukan, bahkan setiap rakaat yang kita kerjakan. Kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah dalam surat Al-Fatihah yang kita baca sebagai rukun salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Minta hidayah kepada Allah untuk dituntun, dibimbing kepada jalan yang lurus. Maka ikhwati fila rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini perlu untuk kita ketahui, karena di sana ada perkara-perkara yang akan menghalangi seorang hamba mendapatkan hidayah. Ada perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu diharamkan oleh Allah mendapatkan hidayah darinya. Padahal seorang hamba yang terhalang dari hidayah Allah, seorang hamba yang diharamkan untuk mendapatkan hidayah Allah, bisa dipastikan dia tidak akan mampu menitih siratal mustaqim. Dia akan kandas tengah perjalanannya, akan jatuh tersungkur ke dalam jurang kesesatan dan kebinasaan. Dia akan tersungkur ke sebelah kanan dan kirinya, tidak bisa untuk menitih siratal mustaqim. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah faidah kepada kita dalam kitabnya Al-Fawaid. Ya. Dari sekian banyak penghalang-penghalang hidayah, perkara-perkara yang akan menyebabkan ditutupnya hidayah, beliau menyebutkan ada 6 perkara yang harus kita waspadai. Ada 6 perkara yang perlu untuk kita waspadai kaum muslimin. Beliau mengatakan, menukil dari ucapan salaf Syaqiq Ibn Ibrahim Al-Azdi. Beliau mengatakan, wa ughlaqu babut tawfiq 'anil khalqi min sittati asya. Ditutupnya pintu taufik, ditutupnya pintu hidayah dari seorang hamba, itu bisa terjadi dari 6 perkara. Ini yang harus kita waspadai. Karena kalau seandainya telah ditutup pintu hidayah kepada kita, kita tidak akan bisa meniti siratal mustaqim. Karena kita mampu meniti siratal mustaqim, itu taufik dan hidayah dari Allah. Maka perlu untuk kita ketahui 6 perkara ini, agar kita waspada dari perkara ini. Perkara yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, ishtighaluhum bin ni'mah wa adamu syukriha. Perkara pertama yang akan menghalangi seorang dari hidayah adalah sibuknya mereka dengan nikmat, sibuknya mereka dalam membelanjakan nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka, dan mereka lupa dari mensyukuri nikmat tersebut. Mereka sibuk dengan harta, terlena dengan kesehatannya, terlalaikan dengan waktu luangnya, lalai dengan segala bentuk kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan dia lupa dari mensyukuri nikmat tersebut. Padahal harta, kesehatan, waktu luang, dan segala nikmat yang kita rasakan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dari itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar mereka menjaganya, mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, washkuru li wa la takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur. Betapa banyak ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat, Allah ingatkan di akhir ayat, la'allakum tashkurun, agar kalian itu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Nikmat itu ujian dari Allah. Sehingga ujian dari Allah bukan sebatas musibah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa'lamu anna amwalakum wa auladakum fitnah. Ketahuilah kalian sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah ujian bagi kalian. Allah inginkan dari itu agar mereka bersyukur kepada Allah. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk dari penghalang hidayah adalah ketika seorang itu lalai, lupa, ya, tenggelam dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat kepada kalian, Allah akan jaga nikmat itu, Allah akan tambah. Namun jika kalian kufur, lupa dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ketahuilah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka di antara pedihnya azab Allah, di antara pedihnya hukuman Allah kepada hambanya yang tidak mensyukuri nikmatnya, Allah akan cabut hidayah dari dalam dirinya. Allah akan tutup hatinya untuk bisa mendapatkan hidayah. Padahal seorang hamba ketika telah ditutup hatinya dari mendapatkan hidayah, dipastikan dia akan binasa, tidak bisa meniti siratal mustaqim. Dia akan jatuh tersungkur ke dalam jalan kebinasaan dan kesesatan. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, penghalang pertama disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah adalah ishtighaluhum bin ni'mah wa adamu syukriha. Sibuknya mereka dengan nikmat sibuk terlena dengan kenikmatannya, lupa dari mensyukurinya, lupa dari tugas Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tersebut. Padahal Allah telah ingatkan di dalam Al-Qur'an bagaimana kisah Qarun yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya nikmat harta yang begitu melimpah. Qarun tidak pandai dalam menjaganya, tidak pandai dalam mensyukurinya. Itu sebab dia binasa. Sebab Allah tenggelamkan dia ke muka bumi beserta hartanya seluruhnya. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasallam juga menyebutkan kepada kita tentang tiga orang dari Bani Israel. Allah uji mereka dengan kenikmatan yang begitu banyak. Allah sembuhkan mereka dari berbagai macam penyakit. Allah berikan kepada mereka nikmat harta yang begitu melimpah. Binasa dua orang di antara mereka, satu beruntung di antara mereka yang bersyukur. Ya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus waspada. Jangan sampai harta yang kita miliki, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai penghalang hidayah kita. Kita harus ingat, apa yang kita rasakan itu titipan dari Allah. Jangan sampai melupakan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Ini adalah penghalang yang pertama ma'asyiral muslimin yang sering kita lalaikan. Kemudian penghalang yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah adalah raghbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Raghbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Penghalang yang kedua ma'asyiral muslimin adalah semangatnya seorang hamba, kecintaannya seorang hamba terhadap ilmu. Ini peringatan bagi kita para penuntut ilmu. Semangatnya seorang hamba, kecintaannya seorang hamba terhadap ilmu, namun tidak semangat di dalam mengamalkannya. Dia lupa dari mengamalkan ilmu itu. Semangat dalam menghafalnya, semangat dalam mencarinya, namun tidak pernah dia berpikir untuk bagaimana dia bisa mengamalkan ilmu tersebut. Padahal ilmu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, dituntut darinya untuk diamalkan. Ya. Bukan hanya sebagai wawasan, butuh untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tidak sebatas ditulis dalam kertas belaka. Itulah maksud dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kepada kita. Karena sungguh masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab seorang itu mendapatkan hidayah dua, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika satu saja dia miliki, yang kedua dia tidak miliki, maka tidak dapat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada mereka. Allah titipkan kitab kepada mereka untuk mereka pelajari, pelajari oleh mereka. Namun kenapa mereka menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Disebabkan karena mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ya, tidak mengamalkan ilmu. Padahal ilmu itu mengajak untuk diamalkan. Ketika ilmu itu tidak diamalkan, ilmu itu akan pergi dari kita masyarul muslimin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan perumpamaan orang-orang Yahudi yang membawa Taurat, namun mereka tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab di atas punggung-punggung mereka. Perumpamaan yang sangat jelek yang Allah berikan kepada mereka. Allah sebutkan dalam surat Al-Jum'ah, "Matsalul ladzina humilu at-taurah, tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari himar yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah." Perumpamaan orang-orang yang memikul Taurat, ya kemudian mereka tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Itu seperti keledai-keledai yang membawa kitab-kitab. Sangat buruk perumpamaan kaum yang telah menustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maka ini peringatan bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah berikan taufik kepada kita, semangat untuk mempelajari ilmu, cinta kepada ilmu, ingat yang kedua, jangan sampai kita lupakan, kita harus mengamalkan ilmu tersebut semampu kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu man tusa'aru bihimun nar, Orang yang pertama kali api nyalakan dinyalakan untuk mereka sebagai bahan korek api neraka. Di antaranya adalah orang yang belajar ilmu, semangat dalam mempelajarinya, namun dia lupa dari mengamalkan ilmu tersebut. Ini peringatan bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak didengar. Wa qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Maka tidaklah Nabi SAW berlindung dengan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiba, rizki yang diberkahi. Dan amal yang diterima, ya Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara penghalang dari hidayah, di antara sebab ditutupnya hidayah adalah ketika seorang itu lupa dari tugas yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia, yaitu mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Karena di antara pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita nanti di yaumul qiyamah ma'asyiral muslimin adalah wa an ilmihi madza 'amila bih. Di mana tidak akan bergerak dua kaki Bani Adam di hari kiamat sampai ditanya tentang empat pertanyaan. Di antara empat pertanyaan itu adalah wa an ilmihi madza 'amila bih. Tentang ilmunya sudahkah dia amalkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk semangat mempelajari ilmu, cinta dan suka terhadap ilmu. Demikian pula Allah berikan taufik kepada kita untuk mudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Demikian ma'asyiral muslimin yang bisa kita sebutkan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Tinggal 4 sebab atau 4 penghalang, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.